warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah ikhwanil kiram wa akhwatiyal karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid, dan kita masih pada bab tentang ghulu, bahwa ghulu merupakan sebab anak Adam, sebab kekufuran anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap ghulu mereka terhadap orang-orang saleh. Berikut ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم. قال شيخ صالح الفوزان ترجمة ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية مات سنة 51 و700 من الهجرة رحمه الله. قراءات مفيدة مشهورة لا تذرن آلهتكم أي لا تتركوا عبادتها ولا تذرن ودا إلى آخره أي لا ولا تتركوا هؤلاء خصوصا. قال فلما هلكوا أي مات أولئك الصالحون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا أوحى الشيطان إلى قومهم أي وسوس وألقى إليهم أن ينصبوا بكسر الصاد أنصابا أي أصناما مصورة على صورهم حتى إذا هلك أولئك أي الذين نصبوا ليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها فينشطوا على العبادة ونسي العلم أي زالت المعرفة وغلب الجهال الذين لا يميزون بين الشرك والتوحيد عبدت أي تلك الأصنام التي قال لهم الشيطان إن أباكم كانوا يعبدونها. نعم dalam صحيح البخاري dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما beliau menerangkan firman Allah Jalla wa'ala وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ dan mereka berkata janganlah kalian meninggalkan peribadatan kepada sesembahan-sesembahan kalian وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا dan terkhusus kepada wad, suwa', yaguth, ya'uq dan an-nasr. Surat Nuh ayat ke-23. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan tentang lima nama di atas, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, wan Nasr. Kata beliau, ini merupakan lima nama di atas merupakan nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Lebih tepatnya kata para ulama, dan ini diingatkan oleh Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, adalah di masa Nabi Nuh. Kenapa? Karena mereka bukan kaum Nuh. Karena tidaklah Nabi Nuh alaihi salam diutus melainkan karena telah terjadi kesyirikan sebelumnya. Ya. Dengan disembahnya atau dipalingkan ibadah kepada lima orang saleh ini. Maka setelah itu Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai nabi dan rasul yang memperingatkan mereka dari kesyirikan yang mereka lakukan tersebut. Jelas? Karena zahir Al-Quran demikian. Ya, zahir Al-Quran menunjukkan Nabi Adam alaihi salam adalah nabi yang pertama, kemudian rasul yang pertama kali diutus ke permukaan bumi setelah terjadi kesyirikan setelah Nabi Adam adalah Nuh alaihi salam. Demikian pula zahir dalam surat Nuh. Bahwa terjadi kesyirikan terlebih dahulu, kemudian baru Allah Jalla wa'ala mengutus Nuh alaihi salam. Maka dikatakan dari kaum Nuh, maksudnya kaum yang Nabi Nuh alaihi salam dakwahi, itu adalah bukan lima orang saleh ini, tapi kaumnya yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah dengan memalingkan ibadah kepada lima orang saleh ini. 6. Qala falamma halakum, tatkala lima orang saleh tersebut meninggal dunia, mati, maka syaitan memberikan bisikan kepada masyarakat di masa itu yang sedang sedih dan kesedihan yang cukup dalam karena telah wafat lima orang tokoh yang saleh dari mereka. Buatlah patung-patung mereka, buatlah karikatur mereka, kemudian letakkan di tempat, di majalis, majlis-majlis, tempat-tempat yang dahulunya mereka sering duduk di situ. Wasamu bi asma'ihim, kemudian namakan karikatur-karikatur tersebut, patung-patung atau foto-foto mereka tersebut dengan nama-nama mereka. Tujuannya untuk dikenang semata, agar setiap kali mereka melihat karikatur, foto atau patung lima orang saleh tersebut, mereka termotivasi untuk beribadah, mereka jadi semangat lagi beragama karena mengingat kesalehan lima orang saleh tersebut sebelum mereka meninggal dunia. Fafa'alu, mereka pun melakukannya. Walam tu'bad, tetapi mereka belum memalingkan ibadah kepada lima patung orang saleh tersebut. Hatta idza halaka ulaik, sehingga generasi pertama yang telah membuat patung, karikatur atau foto lima orang saleh tersebut meninggal dunia, kemudian datang generasi baru, wanusya al-ilm, dan ilmu akidah, ilmu agama itu telah dilupakan, datang generasi yang penuh dengan kebodohan, yang jauh dari ilmu agama, ubidat, maka mulailah lima patung orang saleh tersebut disembah, diibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Riwayat ini dapat dilihat dalam Sahih al-Bukhari pada nomor 4920. Ya. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan terkait lima nama orang saleh di atas, Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Kata beliau, qala ghairu wahidin minas salaf, telah berkata lebih dari satu dari ulama salaf. Artinya banyak dari ulama salaf yang menyatakan pernyataan berikut ini. Lama matu akafu ala kuburihim, tatkala lima orang saleh, yaitu Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr meninggal dunia, akafu ala kuburihim, mereka beriktikaf di atas kuburan lima orang saleh tersebut sebagai bentuk pengagungan, ta'zim guru, ya, dengan alasan memuliakan guru. Thumma sawwaru tamathilahum, setelah mereka melakukan iktikaf di kuburan mereka, menjadikan kuburan lima orang saleh tersebut sebagai situs-situs Islami dengan tanda kutip, kemudian mereka membuatkan karikatur, foto atau patung orang-orang saleh tersebut. Tsumma qala alaihimul amad, kemudian setelah berjalan waktu, generasi pertama telah tergantikan dengan generasi yang baru, fa'abaduhum, mulailah masyarakat memalingkan ibadah mereka kepada patung-patung atau patung lima orang saleh itu. Ini awal mula terjadi kesyirikan di atas permukaan bumi yang karenanya Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam memperingatkan masyarakat di masa itu untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan tersebut. Sebabnya apa? Ghulu, sikap ghulu yang berlebihan, yang melampaui batas dalam memuliakan orang-orang saleh. Tatkala lima orang saleh mereka tersebut meninggal dunia, mereka ingin memuliakan lima tokoh orang saleh mereka tersebut dengan beriktikaf, menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah, kemudian mereka membuat karikatur, foto atau patung lima orang saleh tersebut karena bisikan dari syaitan. Sebelum kalian lupa wajah, melupakan wajah mereka, dan sekarang kalian masih ingat, langsung ya buatkan patung, foto atau karikatur mereka, kemudian letakkan di tempat-tempat yang dahulu yang mereka sering duduk di situ, agar kalian tidak melupakan lima orang saleh kalian tersebut, dan agar kalian termotivasi beribadah kepada Allah dengan melihat lima foto, karikatur atau patung orang saleh tersebut. Maka mereka pun melakukan atau merealisasikan bisikan syaitan tersebut, tetapi mereka belum memalingkan ibadah kepadanya, hanya sekedar melihat, mengenang untuk memotivasi diri-diri mereka. Tetapi setelah meninggal, setelah mereka, generasi yang membuat karikatur tersebut meninggal dunia, kemudian datang generasi baru dan manusia sudah berada di dalam kebodohan dan jauh dari ilmu, mulailah patung-patung tersebut diibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Karena syaitan memberikan bisikan kepada generasi baru yang datang setelah mereka bahwa tidaklah nenek moyang kalian membuat karikatur lima orang saleh tersebut, melainkan untuk dijadikan sebagai wasilah perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah. Maka begitu lima patung orang saleh tersebut diibadahi selain Allah, maka Allah pun mengutus Nuh alaihi salam. Mengutus Nuh alaihi salam berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan masyarakatnya dari syirik. Datang asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam itu ada asyaratu qurun, 10 abad. Ya, setiap satu abad 100 tahun. Berarti berapa jaraknya? 1000 tahun antara Adam dengan Nuh alaihi salam. Nah, sebelumnya antara Adam dengan Nuh tidak pernah terjadi kesyirikan. Ya, tidak pernah terjadi kesyirikan. Nih. Ya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi hanyalah penyimpangan-penyimpangan maksiat yang selain syirik. Ya, pertama kali terjadi kesyirikan adalah ini, maka semenjak itu Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan kaumnya kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Baik, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil athar. Makna athar Abdullah bin Abbas di atas secara global. Mari kita simak penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di atas. قال يفسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية الكريمة بأن هذه الآلهة التي ذكر الله أن قوم نوح تواصوا بالاستمرار على عبادتها بعدما نهاهم نبيهم نوح عليه السلام عن الشرك بالله أنها في الأصل أسماء رجال صالحين منهم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما menerangkan ayat Al-Quran yang mulia ini, yaitu ayat ke-23 dari surat Nuh, yang bahwa sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi tersebut, yaitu Su'wat, Su'a', Yaguth, Ya'uq dan Nasr dan sesembahan yang lainnya, Allah menerangkan bahwa kaum Nuh mereka saling nasihat menasihati di antara mereka untuk tetap beribadah atau memuliakan, melakukan ibadah kepada berhala-berhala tersebut, sekalipun Nabi Nuh AS telah melarang mereka dari perbuatan syirik kepada Allah. Dan beliau menerangkan bahwa lima nama di atas itu yang telah menjadi patung atau lima patung di atas tersebut dengan nama Wad, Suwa, Yaguth, Wayauk dan Nasr asalnya adalah orang saleh. Ya, asal patung tersebut, penamaan patung tersebut adalah nama lima orang saleh dari kalangan mereka. Kemudian mereka meninggal dunia, ya, ghalau fihim bitasmil syaitan. Kemudian masyarakat mereka bersikap ghulu terhadap lima orang saleh yang telah meninggal tersebut. Ya, syaitan memberikan bisikan kepada mereka untuk membuatkan karikatur foto atau patung lima orang saleh tersebut. Mereka pun melakukannya dan meletakkannya di tempat-tempat yang dahulunya mereka sering duduk di situ semasa hidupnya. Kemudian setelah berjalan waktu dan datang generasi baru yang sudah jauh dari ilmu agama, patung-patung yang dibuat oleh mereka tersebut dengan tujuan untuk mengenang dan memotivasi diri mereka dalam beragama dengan melihat lima patung orang saleh tersebut, mulailah disembah, diibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Qala wa ma dzakarahu Ibnu Al-Qayyim huwa bima'na ma dzakarahu Al-Bukhari. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu sama maknanya sama dengan asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Illa annahu dzakara anna 'uqufahum 'ala quburihim kana qabla taswirihim. Hanya saja Al-Imam Ibn Al-Qayyim menerangkan dan menukilkan ucapan ulama salaf bahwa sebelum mereka membuat karikatur foto atau patung lima orang saleh tersebut dengan nama mereka, mereka melakukan i'tikaf di atas kuburan lima orang saleh tersebut terlebih dahulu. Lihat ya. tahapan-tahapan ghulu. Fahuwa yudhifu ila ma sabaq ila anna al-uquf 'ala al-qubur sababun li'ibadatiha aydhan. Maka ucapan ulama salaf yang dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim di atas menjelaskan kepada kita bahwa i'tikaf di atas kuburan sekalipun tujuannya untuk Allah, ikhlas murni i'tikaf untuk Allah, tetapi tatkala dilakukan di atas kuburan orang-orang saleh menjadi sebab mereka mengibadahi kuburan tersebut atau orang-orang saleh yang telah meninggal tersebut. Dan itu fakta, ya. Sebagian orang ya, awal-awalnya ke kuburan yang dikeramatkan dia tidak berdoa meminta kepada orang yang sudah berada dalam kuburan tersebut, tetapi dia di situ hanya berdoa, hanya baca Al-Qur'an yang untuk Allah, salatnya untuk Allah, ya. Tapi kemudian mulai ada keyakinan bahwa sholat di situ akan lebih berkah. Mulai jatuh ke dalam syirik kecil. Karena dia telah menjadikan suatu sebagai sebab keberkahan. Itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan kauni. Kemudian naik menjadi syirik besar. Dia mulai menitipkan ibadahnya kepada orang yang berada dalam kuburan tersebut untuk disampaikan kepada Allah. Dia mulai meminta ya, sesuatu yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah kepada orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Mulai dia meminta syafaat kepada orang yang telah berada di dalam kuburan tersebut, yang itu merupakan syirik besar yang Allah katakan qul lillahi syafa'atu jami'a. Nah, kemudian mulai menyembelih hewan untuk mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang dianggap wali atau keramat tersebut. Demikianlah langkah-langkah syaitan, jamaah yang dimuliakan Allah. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Tidaklah syaitan menjerumuskan seorang anak Adam ke dalam syirik besar, melainkan sebelumnya dia telah menjerumuskan mereka ke dalam maksiat, kemudian bid'ah, kemudian syirik kecil, kemudian baru syirik besar, bertahap-tahap. Nah, oleh karenanya di antara fikih, seorang yang mendapatkan tauhid, taufiq dari Allah Jalla wa'ala, dia akan menjauhkan dirinya dari segala pintu yang dapat menjerumuskan dia ke dalam maksiat, ke dalam bid'ah atau ke dalam syirik. Ya, oleh karenanya sebagian ulama salaf menyatakan al-ma'siyatu baridul kufr. Maksiat itu merupakan jembatan yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam kekufuran. Ya, qala munasabatul athar lil bab. Sisi kesinkronan athar Abdullah bin Abbas dengan bab yang beliau angkat, di mana judul bab yang beliau angkat adalah bahwa ghulu terhadap orang-orang saleh merupakan sebab kekufuran anak Adam yang pertama kali dan sebab mereka meninggalkan agama, karena annahu yadullu ala anna al-ghulu fi salihin sababul ibadati min dunillah. Karena asar Abdullah bin Abbas di atas menerangkan kepada kita bahwa ghulu, sikap yang berlebihan, sikap yang melampaui batas dalam memuliakan orang saleh, merupakan sebab mereka memalingkan ibadah kepada orang-orang saleh tersebut selain Allah. Baik, berikut ini ma yustafadu minal athar. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari athar. Yang pertama, annal ghulu fi salihin sababun ibadati min dunillahi wa tarki din bil kulliyah. Bahwa sikap ghulu, ta'zim yang melampaui batas terhadap orang-orang saleh, merupakan sebab manusia memalingkan ibadah kepada mereka selain Allah Jalla wa'ala, dan sebab manusia meninggalkan agama secara totaliti sebelumnya mereka berada di atas agama yang benar, di atas tauhid. Ya, tetapi ya, tatkala mereka mulai hulu terhadap orang-orang saleh, mereka mulai melakukan kesyirikan sampai keluar dari agama yang dibawa oleh Nabi Adam sebelumnya, kemudian Nabi Nuh secara totaliti. Allahu musta'an. Ya, dan itu yang kita lihat sampai hari ini. Tidaklah ada para pelaku syirik, tidaklah ada orang-orang yang bersikap ghulu yang melampaui batas terhadap orang-orang saleh, melainkan ujung-ujungnya ya, mereka melakukan berbagai pembatal Islam, ya. Dan sikap mereka terhadap sebagian kaum muslimin, terhadap sebagian para ulama, seperti sikapnya Yahudi kepada para nabi mereka, membunuh, mempersekusi para nabi mereka, tetapi mereka tidak pernah merasa dirinya sedang melakukan kesalahan, justru merasa diri mereka yang terbaik dan yang paling sempurna. Demikianlah para pelaku syirik. Faedah yang kedua adalah at-tahdhiru min at-taswir wa ta'liqi as-suwar la siyama suwar al-'udhama. Peringatan bahayanya membuat karikatur, gambar atau patung, serta ta'liq suwar, menggantungkannya, memajang foto, karikatur atau patung, terlebih lagi foto mereka orang-orang yang dimuliakan. Sekarang banyak di tengah-tengah masyarakat kita, ya, sebagian warung kopi ya, ditempelkan foto para ulama, ya, di bahkan sebagian musalla kita lihat di bagian kiblat di depan imam diletakkan foto para ulama, ya, sebagian mereka di dinding kasir tokonya. Kita tanyakan apa tujuannya? Oh, memuliakan ulama. Kita katakan bukan demikian cara memuliakan ulama. Andai kata cara memuliakan ulama itu dengan memajang foto, niscaya para sahabat Nabi akan membuat karikatur Nabi, kemudian akan mereka simpan dan akan mereka pajang di rumah mereka untuk selalu mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu mampu untuk mereka lakukan andai kata mereka mau melakukannya. Ya. Dan di masa itu sudah ada ilmu melukis. Jangankan untuk melukis, ya, buat patung pun sudah ada. Ya, demikian juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, murid-murid empat imam mazhab. Tiada di antara mereka yang melukis foto Imam Syafi'i, kemudian mereka gantungkan di rumah mereka, di toko-toko mereka, dengan alasan untuk mengenang mereka agar jangan sampai anak keturunan kita nanti melupakan mereka. Tidaklah yang demikian itu, melainkan sikap ghulu yang melampaui batas terhadap mereka. Dan kalau memang kita benar-benar mengikuti, ingin mengenang dan tidak ingin melupakan ulama kita, andai kata itu adalah benar-benar ulama yang berdarah di atas ilmu dan amalan, maka caranya adalah dengan menuntut ilmu agama. Subhanallah, coba lihat sekarang para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama empat imam mazhab sampai hari ini nama mereka masih dikenal, tanggal lahir mereka, ya, tanggal wafat mereka, bahkan rumah tangga mereka pun diketahui dan dikenang. Kenapa? Karena kaum muslimin mempelajari dan menuntut ilmu agama. Apalagi setelah dipajangkan foto para ulama tersebut, diyakini foto ulama tersebut sebab dagangannya laris, sebab ya maling enggak masuk ke tokonya, sebab ya akan berkah mata pencahariannya, maka ini sudah menjadi syirik kecil. Ya, karena telah menjadikan sesuatu sebagai sebab, yang mana sesuatu itu bukan sebagai sebab secara syar'i, dan kau ni ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asyirkil asghar. Dan lebih buruk lagi jika naik lebih ke atas dari syirik kecil menjadi syirik besar. Ya. Tidak menutup kemungkinan datang suatu generasi yang sudah jauh dari ilmu agama, ya, menyangka bahwa foto tersebut diletakkan, dipajang agar, ya, dijadikan sebagai perantara antara dia atau antara mereka dengan Allah dalam beribadah, menitipkan doa, menitipkan permohonan ia kepada Allah, patung-patung atau gambar-gambar orang tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tujuan pertama kali mereka membuat karikatur foto ulama, orang-orang saleh mereka tersebut, Wad, Su'a, Yaguth, wa Ya'uq, wa Nasr tersebut, bukan untuk menyembah, bukan pula karena mereka berkeyakinan, ya, akan berkah hidup mereka dengan foto ulama orang saleh tersebut, melainkan untuk mengenang dan mengingat mereka agar diri mereka termotivasi dengan melihat dan mengenang lima orang saleh yang telah mereka bentukkan patungnya tersebut. Hanya itu tujuan mereka, kan baik. Tetapi syaitan itu licik, ya. Pada generasi pertama syaitan tidak memberikan bisikan kepada mereka untuk memalingkan ibadah kepada patung-patung orang saleh tersebut. Begitu datang generasi baru yang sudah jauh dari ilmu agama, mulailah syaitan memberikan bisikan. Maka mereka melakukan iktikaf di kuburan orang-orang saleh tersebut, kemudian melakukan, ya, memalingkan ibadah kepada, ya, patung-patung tersebut. Nah, yang keempat kata beliau, atau yang ketiga, at-tahdhir min makri syaitani wa 'irdhihil batil fi suratil haqq. Peringatan dari makar dan tipu daya syaitan yang licik, wa 'irdhihil batil, dan pemaparan kebatilan yang dilakukan oleh syaitan dengan bentuk kebenaran. Contohnya dalam atsar ini, syaitan ya, meminta kepada kaum Nabi Nuh tersebut untuk membuat karikatur lima ulama mereka yang telah meninggal tersebut dengan tujuan untuk mengenang, supaya kita tidak melupakan mereka. Itu bisikan dari syaitan. Kan bagus, benar, agar kalian semangat beribadah kepada Allah. Itu triknya syaitan. Tidaklah dia mengajak anak Adam kepada suatu kebatilan, melainkan dia mengindah-indahkannya dan mencampurinya dengan kebenaran. Sebagai contoh, bahkan contoh yang pertama kali terjadi adalah ajakan Nabi, ajakan iblis kepada bapak kita Adam dan Hawa alaihi masalam. Dia bersumpah, inni lakuma la minan nasihin, wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin. Iblis bersumpah, sampai dia bersumpah dengan nama Allah, aku benar-benar orang yang menginginkan kebaikan untuk kalian, tiada tujuan lain dari ini kecuali kebaikan untuk kalian. Aku tunjukkan kalian kepada pohon ini untuk kalian makan agar kalian kekal dalam surga ini. Bawa nama apa? Baik. Ya, alasan yang baik. Semua orang yang melakukan kejahatan mengaku dirinya melakukan perbaikan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Tatkala dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan kerusakan di atas permukaan bumi dengan syirik, bid'ah dan maksiat, mereka menjawab, kami justru sedang melakukan perbaikan. Sungguh mereka para pelaku kerusakan, hanya saja mereka tidak menyadarinya. Nih. Apalagi para pelaku syirik dan bid'ah, ya, mereka tidak akan pernah menerima jika ditegur dan diingatkan bahwa mereka sedang melakukan suatu penyimpangan dalam agama. Berbeda dengan mereka para pelaku maksiat, amat sedikit di antara mereka yang merasa dirinya berada di atas kebenaran dengan maksiat yang ia lakukan. Rata-rata pelaku maksiat itu menyadari dirinya pelaku maksiat, tidak membelanya, tidak membenarkannya, apalagi merendahkan orang lain yang tidak melakukannya karena dirinya lebih banyak maksiat, ya jarang. Berbeda dengan pelaku syirik dan bid'ah, dia akan merendahkan dan meremehkan orang lain yang menurut dia syirik dan bid'ahnya tidak lebih banyak daripada syirik dan bid'ahnya dia, walaupun dia tidak mau menamakan apa yang dia lakukan itu adalah syirik dan bid'ah. Oleh karenanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, salah satu gurunya Imam Syafi'i, menyatakan al-ma'siyatu ahabbu ilal iblis, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah, fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis ketimbang maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat itu mudah bertaubat. Berbeda dengan pelaku bid'ah, dan itu fakta. Coba kita lihat. Kalau ada orang dari masa muda yang bermaksiat dengan, mohon maaf, zina, khamr, judi, diskotik, rata-rata di umur 60 atau bahkan umur 40, sebagian besar dari mereka sudah mulai bertaubat. Walaupun belum bertaubat secara totalitas, tetapi sudah mulai berkurang maksiat tersebut. Adapun syirik dan bid'ah, kalau di masa mudanya dia sekedar santri atau sekedar pengikut dalam ritual syirik dan bid'ah, apabila dia melakukannya terus menerus istiqomah, walaupun bahasa istiqomah tidak tepat ya, karena istiqomah itu adalah komitmen di atas agama yang benar. Itu arti istiqomah, komit di atas perintah Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Dia terus menerus di atas syirik dan bidah tersebut dari semenjak mudanya, dari umur 20 atau bahkan dari umur 15 tahun sampai 40 tahun, melainkan dia akan diangkat sebagai tokohnya, akan dikatakan sebagai kiai, sebagai pembesar, dan sebagai orang yang sangat ditokohkan. Ya. Tayyib. Kemudian kata Syekh, faedah yang keempat dari atsar Abdullah bin Abbas di atas adalah at-tahdhiru minal bid'ah wal muhdatsat walau hasuna qasdu fa'iliha. Peringatan bahayanya perbuatan bid'ah dan mengada-adakan perkara baru dalam agama walaupun tujuan pelakunya baik. Seperti di sini. tujuan mereka beriktikaf di atas kuburan lima orang saleh yang telah meninggal tersebut baik untuk memuliakan, tetapi itu bidah, ibadah yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya di masa itu. Setelah itu justru mereka menyembahnya, memalingkan ibadah kepada orang-orang saleh tersebut. Oleh karenanya tatkala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an mengingkari zikir jamaah yang dilakukan oleh sebagian kelompok dalam beberapa halaqah yang terpimpin dengan seorang imam, ya, Abdullah bin Mas'ud menegur mereka, menyatakan istri-istri Nabi sebagian mereka masih hidup, para sahabat yang masih hidup, ya, perabot rumah tangga Nabi masih ada, tetapi betapa jauhnya kalian menyimpang dari agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau melihat mereka berzikir jamaah di dalam masjid menggunakan kerikil-kerikil dan dipimpin oleh seseorang, maka mereka menjawab, ya Aba Abdurrahman, ma aradina bihadha illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, kunyah Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, tidaklah tujuan kami, keinginan kami dari ibadah yang seperti ini kecuali kebaikan. Kita bisa kumpul-kumpul, silaturahim, ya, saling kenal daripada anak-anak muda ini main gitar, diskotik, karaokean, ya, mending mereka zikir-zikir kabeh, ya, zikir-zikir semuanya daripada pada ke diskotik, kan lebih baik zikir daripada sendirian mudah ngantuk, kan lebih enak rame-rame jadi semangat kita enggak ngantuk. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud kepada mereka? Ma kam wa kam min fa'il wa kam min muridil lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang punya niat tujuan yang baik tetapi tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun karena caranya yang salah. Dua ayat ini bisa dilihat dalam kitab Sunan Ad-Darimi, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, ya, dengan sanad yang sahih. Sebagian orang berusaha menolak sanad ini, ya, riwayat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha menerangkan kepada kita bahwa ibadah itu apabila tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan diterima oleh Allah sekalipun dia ikhlas. Dan sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam enam hal. Para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in dan juga dalam kitab beliau Manzumat Usulil Fiqh wa Qawaidih, beliau menerangkan bahwa suatu ibadah itu mesti sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam enam hal. Yang pertama, al-jinsiyah, jenis ibadah yang ia lakukan tersebut mesti sesuai dengan petunjuknya Nabi. Sebagai contoh, ibadah sembelihan hewan kurban harus dari jenis bahimatul an'am. Maka barang siapa yang menyembelih hewan kurban dari selain bahimatul an'am, walaupun binatang tersebut binatang yang halal, ya, walaupun lebih mahal harganya, kudakah ataukah yang lainnya, ayamkah yang harganya lebih mahal daripada unta, tetap tidak akan diterima karena menyelisihi petunjuk Nabi dari sisi jenis ibadah yang ia lakukan. Yang kedua, as-sababiyah, sebab ia melakukannya, ya, sebab ia melakukan ibadah mesti sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ya, seorang salat dua rakaat sebelum duduk ke masjid, ya, duduk di dalam masjid sebabnya tahiyatul masjid. Ada hadisnya, hadis Abu Qatadah Al-Ansari dan Wada'un Al-Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahdakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Maka barang siapa yang menjadikan suatu sebab untuk salat dua rakaat yang tidak dibangun di atas petunjuk Nabi, kita katakan ibadah tersebut tertolak menurut hadis di atas. Ya, apakah dia setiap mau masuk rumah baru salat dua rakaat, setiap mau pakai mobil baru dia salat dua rakaat dengan alasan sebab mau rumah baru, kita katakan sebab tersebut tidak dibangun di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-kaifiyah, cara ia melakukan ibadah tersebut. Karena tidak cukup dengan alasan ini kan ibadah yang mulia, ini salat, salat banyak ayat dan hadis menyuruh kita salat, ini kan zikir, kan kita dianjurkan berzikir, benar, zikir dianjurkan, sholat dianjurkan, tapi cara kamu melakukannya keliru. Bukankah sholat lima waktu diajar, dianjurkan, bahkan diperintahkan, tetapi bolehkah kita melakukan sholat lima waktu sesuka kita? Ya, ataukah kita harus melakukannya sesuai dengan sifat sholat Nabi yang telah diriwayatkan oleh para sahabatnya? Ya kan? Contoh lain, Abdullah bin Mas'ud tadi mengingkari zikir jamaah yang mereka lakukan, padahal zikir adalah ibadah yang dianjurkan secara umum. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud tatkala mereka melakukannya dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian mengetahui aku salat, ya. Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini. Hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nabi juga menyatakan, "Khudhu 'anni manasikakum," ambillah haji kalian dariku. Ini menerangkan kepada kita syarat yang ketiga ini. Yang keempat adalah al-adadiyah. Nominalitas ibadah yang ia lakukan tersebut mesti sesuai dengan nominalitas yang telah ditetapkan dalam agama. Sebagai contoh, tawaf. Tawaf di Ka'bah tidak lebih dan tidak kurang dari 7 kali tawaf. Barang siapa yang melakukannya lebih atau kurang, maka dia telah menyelisih petunjuknya Nabi SAW. Demikian pula jumlah rakaat, demikian pula jumlah wudu. Nabi menyatakan, man zafa man istazara faqad zalama wa'tada. Barang siapa yang mencuci anggota wudu lebih dari 3 kali, dia telah zalim dan dia telah melampaui batas. Yang kelima, al-azzamaniyah. Waktu ibadah yang ia lakukan tersebut mesti sesuai dengan petunjuknya Nabi. Sekalipun ibadah yang ia lakukan sudah ada dalil yang menganjurkannya, tetapi tatkala dia melakukannya di luar waktu yang telah dikhususkan oleh agama, maka amalannya tertolak dengan hadis Aisyah di atas. Misalkan dia puasa di luar waktu puasa, dia salat di luar waktu salat, dia haji di luar waktu haji. Yang keenam adalah al-makaniyah. Tempat ibadah yang ia lakukan tersebut mesti di tempat yang telah ditentukan oleh agama. Sekalipun ibadah yang ia lakukan tersebut adalah ibadah yang telah dianjurkan, tetapi tatkala ia melakukannya di luar tempat yang telah dikhususkan, maka ibadah ia tersebut tertolak karena menyisili hadis Aisyah di atas. Sebagai contoh, i'tikaf. Ibadah i'tikaf Allah khususkan tempatnya dalam masjid. Allah berfirman, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian sedang i'tikaf di masjid. Nabi i'tikaf di masjid, istri-istrinya di masjid. Tidak pernah Nabi atau para sahabatnya i'tikaf di bawah pohon yang dikeramatkan, di atas kuburan, di sisi kuburan orang-orang saleh. Yeah. Padahal ya, Aisyah ada kuburan Nabi dalam kamarnya, para istri Nabi ada kuburan Nabi di kamar Aisyah. Tetapi setelah mereka Nabi wafat, mereka beri'tikaf dalam Masjid Nabawi, bukan di kuburan Nabi SAW. Ini enam hal ya, yang mesti sesuai dengan petunjuk Nabi SAW yang diterangkan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Arba'in ketika mensyarah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad," barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalannya tersebut tertolak. Dalam enam hal ini, ini mesti dihafal jemaah dan penting untuk disampaikan kepada murid-murid atau anak-anak kita. Nah, barakallahu fiik, atau anak mertua, barakallahu fiik. Baik, faedah yang kelima, anna hadhihi wasailu ila syirki fayajibul hadru minha, bahwa bid'ah ya, atau memajangkan foto orang-orang saleh, orang-orang yang dimuliakan, merupakan wasilah kepada kesyirikan yang hendaknya dijauhi dan seorang bersikap hati-hati darinya. Yang keenam, ma'rifatul qadir wujudil ilmi wa mudarrati faqdih, pentingnya keberadaan ilmu di tengah-tengah manusia dan bahayanya kebodohan. Karena di dalam asar ini menerangkan kepada kita sebab terjadi kesyirikan adalah kebodohan. Karena kebodohan tersebut mereka bersikap ghulu kepada lima orang saleh yang telah meninggal tersebut, sehingga mereka beriktikaf di atas kuburannya dan memalingkan ibadah kepada mereka setelah mereka menciptakan karikatur lima orang saleh tersebut. Oleh karena ya, para ulama menyebutkan di antara Imam Ibn Al-Qayyim bahwa ma min khairin fid dunya illa min atharil ilm wa ma min syarrin fid dunya illa min atharil jahl. Tiada suatu kebaikan di dunia ini melainkan sebabnya adalah ilmu, dan tiada suatu kejelekan yang terjadi di atas permukaan bumi ini melainkan sebabnya adalah kebodohan. Tidaklah kebodohan itu berkuasa dalam suatu lingkungan kecuali lingkungan itu akan hancur dengan syirik, dengan bidah atau maksiat. Yeah. Maka hendaknya kita semangat menuntut ilmu agama. Yeah. Bahkan yeah, sebuah rumah tangga yang tidak terbimbing dengan ilmu agama, yang tidak dituntun oleh ilmu agama, maka rumah tangga tersebut akan menjadi seperti kapal pecah. Ya. Taib. Ini juga menerangkan kepada kita pentingnya keberadaan para ulama di tengah-tengah kita yang memperingatkan kita dari bahaya syirik, bidah atau maksiat. Yang ketujuh. Anna sababa faqdil ilm huwa mautul ulama. Sebab hilangnya ilmu adalah mati para ulama. Karena lima patung orang saleh tadi mulai disembah setelah wafat generasi pertama yang masih berilmu akidah, yang tidak menyembah lima patung orang saleh tersebut sekalipun mereka masih sekalipun mereka yang membuat karikaturnya, tetapi mereka tidak menyembahnya karena tahu itu syirik. Dan ini teguran buat kita semua agar semangat menuntut ilmu agama di sisi para ulama atau di sisi para da'i selama mereka masih hidup. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yantazi'ul 'ilma 'anil nasi intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdhil 'ulama. Fa idza lam yumqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadhallu wa adhallu." Sungguh Allah itu tidak akan menarik ilmu dari manusia ini begitu saja, tiba-tiba ilmu hilang dari hati dan pikiran manusia, bukan dengan cara yang seperti itu. Walakin biqabdhil 'ulama, akan tetapi Allah akan menghilangkan ilmu itu dengan Allah matikan para ulama. Fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Ru'usan juhala. Tatkala Allah tidak lagi menyisakan para ulama, maksudnya adalah sisa para ulama tersisa sedikit dan sudah asing keberadaan mereka, karena memang Allah dan Rasulnya telah memberitakan bumi Allah ini tidak akan pernah kosong dari ta'ifan mansurah al-firqatun najiyah. Kapan muka bumi ini sudah kosong dari kebenaran, maka pasti akan terjadi hari kiamat. Nabi bersabda, lan tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khalafu wa la man khadalum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik. Hadis yang mutawatir riwayat Bukhari, Muslim, dan selain mereka berdua, datang dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id, dan selain mereka berdua radhiyallahu anhum. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Banyaknya orang yang menyelisihi dan mencela mereka tidak membuat mereka goyang sedikit pun sampai datang perkara Allah, ya, dan mereka masih seperti itu. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila ulama telah tiada, ya, keberadaan mereka telah sedikit dan telah asing di tengah-tengah manusia, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka mayoritas manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai tokoh-tokoh yang mereka jadikan sebagai rujukan dan referensi dalam beragama. Fasu'ilu fa'aftau. Karena orang-orang bodoh tersebut telah diangkat sebagai tokoh, mereka ditanya, didatangi oleh masyarakat untuk menanyakan perihal agama, maka mereka pun mengeluarkan fatwa dengan kebodohan mereka. Fadhallu wa adhallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Nah, ya, apalagi di masa kita sekarang, ya, kalau di medsos semuanya masya Allah, ya, tulisannya masya Allah, seakan-akan dia Ibnul Qayyim akhir zaman, seakan-akan dia Imamul Bukhari akhir zaman, ya, padahal tidak pernah dikenal kepada siapa dia belajar, berapa tahun dia telah duduk bersimpuh di hadapan para ulama, di hadapan para masyaikh. Tetapi kalau dia muncul di media sosial, masya Allah, seakan-akan Syekh Albani itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Seakan-akan Syekh Bin Baz, ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Padahal dia hafal 5 juz saja belum, ya. Belajar tauhid, ya, comot sana, comot sini. Belajar nahwu, comot sana, comot sini, dan belajar otodidak. Kita di akhir zaman. Ya, di akhir zaman di mana manusia bebas, ya, berbicara, ya, tentang agama. Siapa yang paling banyak followernya, maka dialah ustadz kibar dan dialah ulama kibar. Karena standarisasi manusia dalam menilai seorang itu berilmu atau tidak bukan lagi ilmiah yang dia sampaikan, tetapi dengan orasi atau ketenarannya. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kedelapan, at-tahdhiru minat taqlid. peringatan dari bahayanya taklid buta. Mereka beralasan kepada Nuh alaihi salam bahwa patung-patung ini telah dibuat oleh nenek moyang mereka, dan mereka telah dipesan oleh orang-orang sebelum mereka untuk tidak meninggalkan peribadatan kepada patung-patung tersebut. Yang Allah sebutkan di ayat ke-23 dalam surat Nuh di atas tadi, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Dan janganlah kalian meninggalkan peribadatan kepada sesembahan-sembahan kalian ini, dan terkhusus kepada Wad, Suwa', Yaghuts, wa ya'uq dan Nasr. Ini menerangkan kepada kita bahayanya taklid buta, dan bahwa taklid buta itu kata Syekh, wa qad ya'ulu bi ahli ilal muruqi minal Islam. Terkadang taklid buta itu dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Dan taklid buta merupakan senjata alasan jitu kaum musyrikin menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami sudah seperti ini, mertoton ka nek tu kamu kalengeo. Dari nek tu zaman kalengeo, nejawaro ni apakah nyo bidah nyo syirik baru-baru lehi. Uwe nam ho cikok lom. Kamu ka mertoton nek tu kan ka kamu lengeo. Nejawaro ni apakah nyo bidah je kupulik ngan parang. Ya. Yeah. Nah, bisa dengan ibunya, kami sudah semenjak dari nenek moyang, sudah ratusan tahun yang lalu kami seperti ini, datang anak-anak muda baru lahir kemarin. Menyatakan ini syirik, ini bidah. Oh, kami enggak mau dengar, karena kami sudah mendapati ini dari semenjak nenek moyang kami, sudah ratusan tahun seperti ini. Enggak usah bawa ayat, bawa hadis kepada kami. Kalian enggak akan lebih berilmu daripada nenek moyang kami. Subhanallah. Inilah sebab utama tertutupnya pintu hidayah bagi sebagian orang. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami sudah seperti ini dari dahulu, kan kami hanya mengikuti mereka. Inilah asal-asalnya kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.